Mitra Bisnis, Indopos menulis, KPK menangkap basa dua hakim pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor menerima suap 150 juta di Semarang. Salah satu hakim tersebut mempunyai track record sepanjang tahun ini telah membebaskan 5 terdakwa korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ada baiknya ya, menurut aku rekrutmen hakim tipikor ini harus lebih keras begitu daripada rekrutmen hakim yang biasa kan. Karena kita berhadapan dengan kejahatan yang luar biasa, kemudian kita juga harus merekrut para hakim dengan track record atau rekam jejak yang betul-betul mulus, artinya tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus suap, gratifikasi atau korupsi selama ini. Sebab kalau tidak, ini akan terus berulang sejenis ini begitu. Aku sih sebenarnya tidak terlalu mendukung ada upaya yang mengatakan bahwa pengadilan tipikor di daerah sementara ini dibekukan begitu ya. Aku rasa memang bukan itu soalnya. Kita membutuhkan pengadilan tipikor di daerah-daerah, tetapi yang lebih kita butuhkan juga adalah bagaimana proses rekrutmen ini betul-betul kita mendapatkan sejenis hakim-hakim dengan kualitas setengah dewa begitulah ya. Artinya keterlibatan semua pihak, baik yang merekrut negara begitu, kemudian juga melibatkan juga teman-teman yang berasal dari LSM begitu, dan tingkat kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ketika rekrutmen dilakukan itu betul-betul harus lebih tinggi daripada rekrutmen hakim di luar kasus korupsi. Walaupun juga kita berharap bahwa rekrutmen hakim di luar tipikor juga harus sebaik mungkin ya. Tetapi dalam kasus tipikor ini tentu kita berhadapan dengan upaya habis-habisan untuk berperang melawan korupsi ini begitu. Bagaimana Bapak menilai pengadilan tipikor yang ada di daerah yang menurut beberapa pendapat kualitasnya jauh di bawah pengadilan tipikor pusat? Dari beberapa kasus yang terjadi ya, ada yang di Jawa Barat, Kalimantan Timur, terus kemudian Jawa Timur ya, terus kemudian yang sekarang terjadi, tampaknya hakim-hakim tipikor di daerah itu termasuk yang sangat rentan begitu terhadap upaya-upaya terkait dengan suap atau gratifikasi ini. Apakah karena kualitas pribadi mereka ataukah karena pengawasan terhadap hakim-hakim tipikor di daerah yang sangat lemah begitu. Ini yang juga mesti menjadi masukan pada rekrutmen yang akan datang begitu menurut aku. Menurut Bapak, apa dampak yang akan timbul akibat kasus penangkapan ini? Sebenarnya mencoreng pengadilan tipikor sebenarnya. Karena ini kan pengadilan yang lumayan baru dan memang diniatkan untuk menghabisi, untuk berperang melawan korupsi di Indonesia. Tetapi dengan kejadian seperti ini, misalnya pembebasan, ya kita juga mesti dilakukan penelitian yang jelas juga menurut aku, misalnya di Kalimantan Timur, hakim tipikor membebaskan hampir semua terdakwa dari DPRD tingkat 1, tingkat 2 waktu itu ya. Kemudian ada pembebasan terhadap terdakwa di Bandung juga kan, wali kota Bekasi, kemudian juga ada kasus di itu. Nah, kita juga mesti melihatnya dengan seksama begitu. Adakah kaitan antara pembebasan para terdakwa-terdakwa itu dengan gratifikasi atau suap? Tapi menurut aku, tampaknya selain rekrutmen itu pengawasan terhadap para hakim tipikor itu juga memang harus lebih ketat sekarang ini. Kita berharap betul seperti Komisi Yudisial itu ya, betul-betul melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap semua hakim lah ya. Lalu dampak sosial seperti apa Pak yang akan timbul akibat kasus ini? Itu yang pertama sebenarnya. Selalu saja apabila lembaga penegak hukum memakai lembaga penegak hukumnya untuk melakukan tindakan korupsi, itu tingkat kepercayaan masyarakat tuh langsung sebenarnya jatuh 2 kali lipat begitu. Apabila yang melakukannya bukan penegak hukum, biasanya masyarakat masih ada tumbuh kekecewaan walaupun tidak terlalu besar, tetapi kalau pelakunya itu adalah penegak hukum, apalagi yang bertugas langsung terhadap kasus korupsi misalnya, itu langsung kepercayaan masyarakat itu, persepsi mereka itu turun drastis begitu. Seperti kita melihat sekarang kasus Korlantas Polri gitu ya, ketika mereka mati-matian tetap mempertahankan Irjen DS dan ingin memeriksa secara langsung kasus korupsi Korlantas, itu publik kepercayaannya terhadap kepolisian itu langsung turun drastis begitu. Tetapi kepercayaan mereka terhadap KPK langsung naik sangat drastis. Tetapi problemnya adalah apakah KPK bisa memanfaatkan ruang kepercayaan itu dan apakah kepolisian bisa memperbaiki dirinya begitu. Memang lembaga penegak hukum yang memakai lembaganya untuk melakukan tindakan korupsi, suap, atau penyalahgunaan hukum ya, penyelewengan hukum, itu masyarakat sangat kejam dalam meletakkan kepercayaan mereka atau ketidakpercayaan mereka. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.